أشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أخواتي في الله رحمنا رحمكم الله. Selanjutkan pembahasan kita dalam satu karya tulis yang ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, yaitu usul sunnah. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, "Wa man laqiya Allah bi dhanbin yajibu lahu bihi an-nar taiban ghayra musirrin 'alayhi فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل توبة عن عباده ويعفو عن السيئات." Barang siapa yang dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni dia diwafatkan kemudian kembali kepada Allah Azza wa Jal, dan tatkala dia kembali kepada Allah Azza wa Jal membawa satu dosa yang dengan sebab dosa tersebut mewajibkan dia untuk masuk ke dalam neraka, kemudian dengan dosa tersebut dia bertobat dan tidak terus menerus berada di atas dosa tersebut, maka yang sejenis ini tatkala dia berada di suatu dosa, melakukan suatu perbuatan dosa maksiat, yang dengan maksiat itu sebenarnya ditulis sebagai perkara yang akan memasukkan dia ke dalam neraka dengan sebab dosa tersebut. Tetapi ternyata orang ini bertobat kepada Allah dari dosa yang akan mewajibkan dia masuk ke dalam neraka, dan dia tidak terus menerus. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus menerus melakukan suatu dosa, suatu maksiat, karena dia tahu. Maka Allah SWT yatubu alaihi, akan menerima taubat orang yang seperti ini, ya, yang dia bertaubat dan tidak terus menerus di atas dosanya, di atas maksiatnya. Wa yaqbalu taubatan ibadihi, dan Allah SWT menerima taubat dari hamba-hambanya. Wa ya'fu ani sayyiati, dan mengampuni dari berbagai macam kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Karena Allah Ghafurur Rahim. Karena Allah SWT Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wattaqullah innallaha huwat tawwabur rahim. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah SWT At-Tawwab, Zat yang Maha menerima taubat dan Maha Penyayang. Innahu kana tawwaba. Dan setelah Allah SWT Maha penerima taubat. Kemudian kata Imam Ahmad, "Wa man laqiyahu wa qad uqima 'alayhi haddu dzalika dzanbi fid dunya." Dan barang siapa yang dia kembali kepada Allah, berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, menghadap Allah Azza wa Jalla, sementara telah ditegakkan kepadanya hukuman dari dosa tersebut di dunia, dia berjumpa kepada Allah SWT membawa satu dosa, dan dosa tersebut telah ditegakkan hukumannya di dunia. Fahuwa kafaratuhu, maka dosa yang telah ditegakkan hukumannya di dunia, hal itu sebagai kafarah, sebagai penghapus bagi dia. Kama ja'a al-khabaru an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang khabar, berita hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya barang siapa yang dia telah ditegakkan hukuman di dunianya atas suatu dosa yang dia lakukan, dan dia menerima atas itu semua, bertobat atas itu semua, maka hal itu sebagai kafarah untuk dirinya, penghapus untuk dirinya kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan orang-orang yang dihukum di dunianya tetapi terpaksa, yang mencuri, kemudian tertangkap oleh pemerintah, oleh penguasanya, sehingga dengan mencurinya sampai pada jumlah yang dengannya wajib dipotong tangannya, sampai pergelangan. Ini sesuai dengan takaran dan jumlah yang telah ditetapkan. Tidak sembarangan dalam mencuri yang dipotong tangannya. Kemudian dia dipotong, tegakkan hukuman di dunianya. Tetapi karena terpaksa. Bukan karena menyadari itu adalah satu dosa. Dan tidak berharap bahwasanya dengan sebagai kafarah. Maka sia-sia. Celaka di dunia dan celaka di akhirat. Atau berzina, ya, tertangkap di dunia, ya, kemudian dia dirajam oleh pemerintahannya, oleh penguasanya, tetapi hanya semodal karena dia tidak memiliki tenaga, kekuatan untuk melawan penguasanya. Sehingga yang seperti ini bukan sebagai kafarah bagi dia. Hal ini akan datang yang menunjukkan atas itu semua. وَمَنْ لَقِيَهُ مُسِرًا غَيْرَ تَائِبٍ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي اِسْتَوْجَبَ بِهَا الْعُقُوبَةُ. Dan barang siapa yang dia berjumpa dengan Allah, kembali kepada Allah, dalam keadaan dia terus menerus di atas satu dosa, diwafatkan dalam keadaan dia terus menerus continue, ya, dawam, bukan di atas taat, tapi di atas dosa, di atas maksiat. Semakin tua, semakin menjadi istilahnya, maksiatnya, dosanya yang dilakukan. Gerotai bin dia tanpa bertobat kepada Allah atas dosa yang dia lakukan. Sementara dosa tersebut istaujaba bihal uqubah, mewajibkan untuk jadi hukum oleh Allah SWT karena perbuatan itu. Maka yang jenis ini, فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, urusannya kembali kepada Allah Azza wa Jal, hak Allah Azza wa Jal. Orang yang meninggal, yang wafat, kembali kepada Allah dalam kondisi terus-menerus musir di atas suatu dosa, yang mana dosa tersebut tadi dinilai sebagai perkara yang akan mewajibkan dia terkena hukuman Allah Azza wa Jal. In syaa azabahu wa in syaa ghafara lahu. Jika Allah berkehendak, maka Allah SWT akan ampuni dia. Ya, atau jika Allah berkehendak, Allah akan hukum dia, azab dia. Tetapi jika Allah berkehendak, maka Allah akan ampuni dia. Poin yang berikutnya, wa man laqiyahu kafiran. Ini jenis yang berikutnya. Menunjukkan di sini ada 4 kelompok. Ini yang keempat, barang siapa yang dia berjumpa dengan Allah, kembali kepada Allah dalam kondisi kafir. Kondisi kafir orang tersebut. Tidak mau tunduk di atas syariat Islam, seruan Islam, ajakan Islam. Maka orang yang seperti ini, azabahu walam yughfar lahu. Allah SWT mengazabnya dan dia tidak akan diampuni. Walam yughfar lahu, Allah SWT tidak akan mengampuninya. Qadifillah rahimin rahimahumullah, kita bahas 4 kelompok manusia yang disebutkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Tatkala masing-masing kita atau masing-masing manusia kembali kepada Allah Azza wa Jal, diwafatkan untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia telah lakukan di dunianya. Karena semua kita tentunya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami lillah, milik Allah. Kita semuanya milik Allah. Menunjukkan Allah SWT al-malik, pemiliknya. Sehingga kalau pemilik, kalau yang berhak, yang memiliki, berhak untuk mengambil, berhak untuk memiliki. Terserah mau yang diambil apanya, hartanya, keluarganya, bahkan jiwanya sendiri. Itu hak Allah. Harus kita sadari, inna lillah. Apa yang sering dikumandangkan mungkin oleh sebagian manusia, sungguhnya kita itu milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Sehingga tidak akan seseorang menyesal, bersedih hati, atau kecewa ketika dirinya terkena musibah. Itu milik Allah. atau keluarganya, atau orang tuanya, anaknya diwafatkan oleh Allah, atau bahkan dirinya, dia tidak akan meronta-ronta, tidak akan menyobek bajunya atau sakunya, atau menggunting rambutnya, menjabaknya, ya. Semua istilah nama pekocehakan, ya. Jerat-jerit diterima. Padahal disebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, milik Allah semua yang di bumi ini dan yang di langit. Ya, kalau kita faham tentang kalimat itu, kalimat istirja', ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua kita akan berlapang dada, sabar dalam menghadapinya. Boleh mencucurkan air mata, menangis tatkala kita kena musibah, baik itu yang menimpa diri kita atau keluarga kita, anak kita, orang tua kita. Tetapi hal itu dibolehkan dalam syariat tidak lebih dari 3 hari. Dan bukan sebagai menangis yang tidak terima, tetapi kesedihan biasa seorang berpisah dengan yang lainnya, dengan orang yang dia cintai, tanpa ada penolakan atau ketidakrelaan, ya. Sedih biasa, sebagaimana Rasulullah pun menangis ketika ditinggal wafat oleh putranya Ibrahim, tetapi dengan mencucurkan air mata yang biasa, ya. Tidak ngangguk-ngangguk istilahnya, ya. Sampai terisak-isak umpamanya, ya. Atau sampai satu baskom air matanya, tidak, ya. Wajar menangis biasa, curah air mata biasa, tanpa keluar suara yang deras dan yang lain, yang kencang. Sehingga tidak menafikan nangisnya Rasulullah SAW itu sebagai tidak menerima kepada takdir Allah, sebagai nangis yang wajar. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tatkala itu ikhwatifillah, ya, manusia tergolong ketika masing-masing yang berjumpa kembali kepada Allah kepada 4 kelompok. Yang pertama yang telah kita sebutkan tadi, bacakan tadi, itu orang yang dia kembali kepada Allah yang sebelumnya dia melakukan suatu dosa di atas suatu dosa, tetapi dia bertobat dari dosa yang akan mengantarkan dia kepada azab Allah. Tapi sebelum dia kembali kepada Allah, dia bertobat meninggalkan dari maksiatnya, dari dosanya, ya. Yang dahulunya mungkin tukang rumpak, ya. Tukang segala macam, dari berbagai macam kejelekan, kejahatan, ya. Maka dia tinggalkan, dia taubat sesuai dengan syarat taubat, ya. Adanya penyesalan dan adanya tekad kuat untuk meninggalkannya, serta dia menjauhi sebab-sebab dia akan kembali kepada dosa tersebut. Begitu dengan menjauhi teman-temannya yang berbuat maksiat atau berbuat dosa, ataupun perkara-perkara yang lainnya akan menyeret kepada dosa dan kemaksiatan yang dahulu dia lakukan. Maka orang yang sejenis ini sebagai orang-orang yang benar taubatnya, ya, sesuai dengan syarat-syarat taubat yang telah disebutkan tadi, adanya penyesalan, adanya tekad yang kuat, ya, untuk tidak mengulangi dari dosa-dosa yang dia lakukan, dan memutuskan dari perkara-perkara yang akan membalikkan dia kepada perbuatan maksiat. Ini yang disebut oleh Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya, ya. Yang berkaitan dengan Allah, 3 perkara tadi harus dia lakukan. Menyesali apa yang dia lakukan. Jangan sampai mulutnya mengatakan saya bertobat, tetapi perbuatannya masih tetap, ya. Masih diterjang, masih dilakukan, masih diamalkan, masih disuburkan, atau memberikan izin, rekomendasi perbuatan-perbuatan yang mungkar. Jadi, yang penting diri saya apa main. Ya, orang lain enggak apa-apa, saya izinkan. Tidak boleh. Harus mencocoki syarat yang berikutnya, itu dia memutuskan dari berbagai macam perkara yang akan menyampaikan kepada kemaksiatan lagi. Apanya kalau ternyata mengantarkan kepada kemaksiat, banding. Remukan. Atau yang lainnya yang akan memutuskan dia dari perbuatan maksiat. Kemudian tadi penyesalan, adanya penyesalan, betul-betul menyesal, ya, tidak seperti banyak orang berbicara tobat sambil, kemudian terjatuh lagi, tidak. Jadi tekad yang kuat dari seorang Muslim untuk menjauhi perbuatan tersebut. Makanya seperti ini, proyek baru taubat Allah SWT akan menerima taubat dari hambanya. Karena rahmat Allah luas. Tidak semata-mata Allah SWT dinamai dengan salah satu namanya dari Asmaul Husna, At-Tawwab, Al-Ghafur, karena Allah yang maha memiliki taubat, yang maha memiliki ampunan. Rasulullah sebutkan seluas dosa apapun di langit dan di bumi, sepenuh buih di lautan, tatkala dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah SWT pasti akan mengampuni. Salah satunya kata Rasul, dengan seseorang membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dengannya Allah SWT akan mengampuni dosa dia sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sebanyak buih di lautan. Zikir setelah salat salah satu dari sebab yang akan mengampuni atau yang akan diampunkan dosa seseorang, menghapuskan dosa seseorang. Allah SWT nyatakan di surat Az-Zumar, قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batasan terhadap diri mereka sendiri, melampaui batasan terhadap diri mereka sendiri tadi. Tidak peduli terhadap dosa yang dilakukan, kemaksiatan yang dilakukan. Semuanya diterjang. Yang penting enak. Yang penting berhasil. Yang penting menguntungkan. Dan yang lainnya, tanpa dia berpikir panjang. Ahya minal halali au minal haram. Apakah yang dia makan tersebut dari perkara yang halal atau yang haram? Atau apa yang dia usahakan itu merugikan orang lain atau tidak? Jangan-jangan orang lain merasa terzalimi, dimakan haknya oleh kita. Maka seorang muslim tentunya hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah oleh kalian at-thayyibat, makanan yang baik-baik, yang baik dari segi usahanya dan baik dari segi barang. Sehingga yang baik dari segi usahanya dan barangnya ini merupakan halalan thayyibah, perkara yang halal dan yang baik. Ya, katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batasan terhadap diri mereka sendiri dengan menceburkan dirinya ke dalam kemaksiatan, tidak sayang terhadap dirinya, tidak kasihan terhadap dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Ya. Jangan masa putus asa di antara kita dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah luas, jangan sampai ulama tanggung jenengan. Saya tanggung. Tanggung saya terjatuh ke dalam rimba hitam. Dosa saya sudah banyak. Sudah sepenuh bumi, sepenuh langit. Sehingga kalau saya tobat enggak mungkin Allah terima. Ya mending terus katanya. Kapalang sarambang istilahnya. Tidak ada dalam Islam. Ya, seseorang yang menganggap bahwasanya Allah SWT tidak menerima tobat. Masyhur. Itu di antum ya kisah rajulun qatala 99 nafsan hatta mi'ah. Seseorang yang membunuh 99 jiwa sampai 100 jiwa dia sempurnakan. Tetapi tekad kuatnya dia ingin bertobat dari perbuatan tersebut. Yang padahal satu jiwa saja yang dia bunuh, yang dia tumpahkan dari darah kaum muslimin, itu mewajibkan dia untuk kekal di neraka. Bagaimana dengan 99 atau 100 jiwa? Baik kabirah fawqal kaba'ir, dosa yang sangat besar. Maka dia melakukan itu semua. Tetapi karena tekad dan kuatnya untuk dia bertobat kepada Allah, Allah terima tobatnya orang itu. Ini menunjukkan tidak ada yang tanggung, ya. Tidak ada yang kepalang di dalam melakukan suatu dosa, segera untuk dia kembali kepada Allah sebesar apapun, ya. Dengan catatan dia tidak berbuat syirik kepada Allah. Bagaimana Allah SWT sebutkan dalam hadis kursinya, dalam riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik, "Law ataitani bi qurab al-ardh khataaya lam tushrik bi syai'a." Jika engkau menghadap kepadaku, kata Allah, mendatangiku dengan sepenuh bumi dari kejelekan, dari kesalahan, dari dosa, dan tidak berbuat syirik, maka fa'ataituhu bi qurabil ardi maghfiratan. Aku pun akan datang kepada engkau dengan sepenuh bumi pula dari ampunan. Rahmat Allah, ampunan Allah SWT yang maha luas. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla di surat Az-Zumar tadi, jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Kecil hati tidak akan diampuni. Yakin. Dan yakin, ya, sebesar apapun dosa kita, apalagi yang kecil, pasti Allah SWT akan mengampuni jikalau kita bertaubat kepada-Nya. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah SWT maha mengampuni seluruh dosa nas dalam ayat ini. Ya. Ayat 53 kalau tidak salah. Allah nyatakan dalam ayat ini, inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa. Bagi siapa? Liman taba wa anaba. Kata para ulama tafsir dari ayat ini, Allah SWT mengampuni seluruh dosa bagi orang yang bertobat dan mau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Mau kembali, ya, kepada rel-rel, garis-garis yang telah digariskan dalam syariat ini. Tidak keluar, ya, ketika terjatuh dalam dosa, segera kembali. Tidak malah semakin jauh, semakin keluar, semakin keluar. Itu seorang muslim. Demikian pula di surat An-Nisa, ayat yang masyhur pula, Allah firmankan, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah SWT tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepada-Nya, dan Allah SWT akan mengampuni dosa selain itu, selain syirik, liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi menunjukkan Allah SWT maha mengampuni seluruh dosa kecuali syirik. Kecuali syirik. Maka tatkala seorang yang berbuat syirik, tetap dia pun tidak boleh untuk berputus asa. Jangan sampai, ah, saya berbuat syirik, saya menyembah kubur, meminta kepada kubur, sholat di kuburan, ya, berdoa kepada orang-orang yang telah mati, ya, meminta kepada pohon-pohon keramat dan yang lainnya. Saya sudah berbuat syirik dari kecil sampai sekarang. Enggak mungkin dosa saya diampuni karena Allah telah berfirman, inna Allah la yaghfiru dzunuba, inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni dosa yang lainnya selain syirik. Jadi dia putus asa pokoknya dengan ayat ini. Tidak, datang tadi penegasannya di ayat Az-Zumar, inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a, mengampuni seluruh dosa. Sehingga kendati pun seseorang berbuat syirik dengan syirik yang besar, tetapi tatkala dia bertobat kepada Allah, menghentikan dari perbuatan-perbuatan kesyirikannya, maka Allah SWT akan ganti kejelekannya dengan kebaikan. Karena dia bertobat sebelum wafatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga maksudnya kata para ulama, tafsir dari ayat ini, Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya kalau dia wafat dalam kondisi berbuat syirik. Wafatnya dalam kondisi masih tetap di atas kesyirikannya. Gemar di atas kesyirikannya. Maka yang jenis ini sesuai dengan firman Allah tadi, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Tetapi kalau dia dalam kondisi sudah bertobat kepada Allah, meninggalkan itu semua, masuk dalam ayat Innallaha yaghfiru dzunuba jami'. Sehingga kedua ayat ini sinkron. Kedua ayat ini serasi. Tidak bertolak belakang. Oh, kenapa katanya di ayat ini tidak akan diampuni, kok di ayat yang ini diampuni seluruh dosa? Maka tadi sinkron. Karena Al-Quran satu dengan yang lainnya, ayat-ayat yang ada di dalamnya, tidak ada yang bertolak belakang, tidak ada yang bertentangan, semuanya serasi. Maka itu semua dibutuhkan pemahamannya, ya, untuk kita memahaminya dalam bimbingan kitab-kitab tafsir, kalau yang berkenaan dengan Al-Quran. Wa ya'fu 'anil sayyi'at, dan Allah SWT mengampuni kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh hambanya selama dia bertobat sebelum wafatnya. Dari jenis dosa apa saja? Itu jenis yang pertama, ya, yang kembali, yang wafat menghadap Allah, berjumpa dengan Allah dalam kondisi sudah bertobat dari dosanya tersebut, sehingga Allah terima tobatnya. Allah ampuni kesalahannya. Wa yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Di surat Al-Furqan Allah nyatakan Allah ganti kejelekan-kejelekannya dengan kebaikan-kebaikan. Fabiha wa ni'mat. Sungguh sangat nikmat ketika kejelekan-kejelekan kita diganti dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga penting untuk tadi, untuk kita bertobat, banyak-banyak bertobat kembali kepada Allah sebelum ajal kita datang. Ya. Wa tubu ila Allah jami'an. Ya, dan bertobatlah kepada Allah SWT semuanya. Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargib. Allah SWT menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum dikerongkongan. Ya. Selama nyawanya belum didudut, ya, sampai ke kerongkongan dia, maka Allah tetap menerima taubat dia. Manfaatkan waktu kita, ya, umur kita, untuk banyak-banyak kembali kepada Allah, muhasabah, mengoreksi diri kita, sudahkah kita bertobat dari sesuatu dosa yang kita lakukan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tathlu asy-syamsu min maghribiha, dan Allah SWT mengampuni taubat seorang hamba sebelum matahari terbit dari barat. Sehingga kedua waktu tadi, baik waktu yang kita miliki sebelumnya waktu dari kerongkongan, atau waktu yang luas sebelum matahari terbit dari barat, semua itu adalah waktu yang bermanfaat bagi masing-masing kita. Jangan sampai seseorang berandai-andai atau berangan-angan, bercita-cita, saya bertobat nanti kalau sudah tua. Siapa yang memiliki rekomendasi, jaminan bahwasanya kita akan hidup sampai tua? Siapa yang memiliki jaminan bahwasanya kita akan hidup esok hari? Wa ma tadri nafsum madza bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang jiwa pun yang tahu apa yang dia akan usahakan esok hari. Allah nyatakan di akhir surah Luqman, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dia usahakan, dia akan dia peroleh esok hari. Apa yang akan terjadi kepadanya? Sehingga manfaatkan apa yang sudah kita hadapi sekarang ini. Boleh jadi sekarang kita diberikan kenikmatan duduk di majlis ini. Di malam hari Allah kehendaki salah seorang di antara kita untuk kembali kepada Allah. Maka apa yang telah kita persiapkan? Jangan mengira bahwasanya orang meninggal, orang wafat itu harus sakit. Tidak. betapa banyak orang yang sehat. Allah SWT cabut nyawanya, Allah kembalikan visinya. Ini jangan sampai kita merasa aman untuk kita berjumpa dengan Allah SWT sebelum kita bertobat kepada-Nya. Khawatir fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, barang siapa yang dia kembali berjumpa kepada Allah, diwafatkan menghadap Allah Azza wa Jal, membawa satu dosa, tetapi dosa tersebut telah ditegakkan hukumannya di dunia, dan dia rela, ridha, sebagai bentuk taubat dia, dia menerima atas hukuman yang dihukumkan kepada dia di dunianya. Maka itu semua hukuman yang dia terima di dunia sebagai kafarah, penghapus atas dosa tersebut. Penghapus itu. Sehingga tidak teranggap dosanya, karena sudah dihapus dengan hukuman yang telah dia terima di dunianya. Dia mencuri, ya, dengan ketentuan yang dipotong tangannya, kemudian dia dipotong dan rela sebagai bentuk tobat dia, ya. Selain dia ketangkap dan dia rela, tahu cara bertobatnya, ya, maka dia serahkan tangannya dan dipotong. Maka itu semua sebagai kafarah bagi dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi tentunya penguasa yang berhak memotongnya, yang menegakkan syariat Islam, seperti di mamlakah Kerajaan Saudi Arabia, yang dasar pemerintahannya dari Islam. Ataupun kita di negeri Indonesia, negeri Muslim, tetapi ya, tidak didasari dasar hukumnya dengan Al-Quran, maka tidak berhak bagi kita atau bagi kelompok tertentu untuk memotong tangan anggotanya yang mencuri umpamanya. Itu semua urusannya dengan Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau di negeri Muslim telah ditegakkan hal itu, maka dia kembali kepada Allah SWT telah dihapus dosanya karena hukuman yang telah dia terima di dunia ini. Allah nyatakan di surat Al-Ma'idah, وَالسَّارِكُ وَالسَّارِقَةُ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبُوا. Yang mencuri dari kalangan laki-laki dan perempuan, maka potonglah kedua tangannya, artinya tangan laki-laki atau tangan perempuan yang mencuri, sebagai balasan apa yang telah mereka usahakan, hukuman apa yang mereka lakukan. Tapi tadi dengan ketentuan. Sehingga hal itu bukan kewajiban kelompok masing-masing atau tokoh masing-masing, diserahkan semuanya sepenuhnya kepada penguasa atau yang ditunjuk oleh penguasa untuk memotongi dari algojo-algojonya. Ataupun rajam yang akan datang bahasannya, yang berzina, kemudian dia ditangkap oleh penguasanya dengan 4 saksi, kemudian ditegakkan hukum rajam, dipendam badannya dan dilempari kepalanya dengan batu oleh hadirin, orang-orang yang hadir, sampai mati. Maka itu sebagai bentuk taubatnya, maka itu sebagai kafarah, penghapus dosanya, ya, dari dosa zina yang dia lakukan. Baik. Itu semua disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Ubadah bin Samit dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man asaba minkum haddan fa ukhidha bihi fid dunya fa huwa kafaratun lahu." Barang siapa yang ditimpa di antara seseorang di antara kalian satu haddan, hukuman di dunianya, ya, menimpa kepadanya satu hukuman yang dihukumkan kepada dia di dunianya, maka itu semua kafaratun lahu, sebagai penebus atas dosa yang telah dia lakukan. Had tersebut, ya, hukuman tersebut adalah penebus atas dosa yang dia lakukan. Wa in satarahu Allahu alaihi fa amruhu ila Allah. Dan jikalau Allah tutupi dosa yang dia lakukan, ya, tidak ketahuan apa yang dia lakukan, ya, mencuri dengan batasan curian yang harus dipotong tangannya, tetapi tidak ketahuan atau tidak tertangkap, berzina tidak ketahuan, tidak ada saksi yang menguatkannya, ya, sehingga tidak ditegakkan hukum kepadanya, yang menunjukkan Allah SWT berikan satar penutup atas dia. Maka yang seperti ini, fa'amruhu ilallah, kata Rasul, urusannya kepada Allah. Insya'a fa'anhu wa insya'a qabahu. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni, meskipun dia melakukan dosa dan belum ditegakkan hukuman di dunia ini. Dan jika Allah berkehendak, maka Allah akan hukum dia. Sehingga jika ada dari masing-masing kaum muslimin yang Allah tutupi dosanya, ya, Allah berikan rahmatnya kepada dia dan dia tidak dihukum di dunia ini, banyak-banyak untuk memohon agar Allah SWT mengampuni dia. Dan jangan sampai kembali, jangan sampai merasa aman, ah tidak ketahuan ini, diulangi lagi, tidak ketahuan diulangi lagi. Jangan. Itu semua adalah rahmatnya Allah SWT kepada dia. Allah tutupi aibnya, ya, yang semoga dengannya dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah yang berikutnya jenis yang ketiga dan yang keempat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Walhamdulillah rabbil alamin. Undang-undang itu. Dalam syariat Islam belum. Karena yang diinginkan di sini adalah had fil Islam, hukuman menurut tinjauan syariat Islam. Dia mencuri sampai kepada ukuran satu dinar umpamanya, atau seperempat dinar, yang dengannya sebagai sebab yang akan dipotong tangannya. Jadi kalau hukuman saya bilang belum teranggap sebagai kafar. Nolak sana. Menyambung pertanyaan. Andainya di suatu negara itu belum diperlakukan syariat Islam, kemudian si pelaku dosa ini dia menginginkan kafara agar di akhir setelah dia terbebas dari sanksi dari orang tua itu. Itu bagaimana? Ya, dia tetap harus izin ke penguasanya, menghadap penguasanya. Penguasa ini akan datang nanti dalam permasalahan berikutnya, itu tentang rajam. Yang tidak ketahuan di zaman Rasulullah, yang ingin bertobat datang kepada Rasulullah melapor, ya Rasul, saya berzina. Kata Rasul, benar atau tidak? Coba pikir lagi. Rasulullah tidak langsung yang mengatakan, taat kamu, besok dirajam ya. Tidak. Tapi Rasulullah memberikan keringanan. Artinya untuk berpikir lagi. Benar tidak apa yang kamu katakan? Coba pikir-pikir lagi. Khawatir dia mengatakan ceplos-ceplos saja. Sehingga yang seperti ini, sama, melapor ke penguasa. Pak penguasa, saya korupsi 2 miliar. Boy. Saya siap dipotong tangan. Oh, itu dia. Presiden, Pak Jokowi. Kalau presiden mengatakan, oh ya baik, kamu harus saya diserang dipotong, karena jumlahnya telah sesuai dengan jumlah yang dengannya potong tangan. Kalau penguasa mengkabulkan, meskipun belum saya diserang, tapi penguasa sendiri yang melakukannya, Pak Jokowi atau yang ditunjuk oleh Pak Jokowi, maka teranggap. Ya. Kalau tidak, karena di negaranya belum ditegakkan syariat Islam, ya tadi, dia jangan, oh sih, kebetulan ini tidak diketahui. Jangan, bertobat dan dia mengharap. Mudah-mudahan itu sebagai satu rupa Allah menutupi dia dari aibnya, ya, dan semoga Allah SWT mengampuni dia kelak di akhirat. Kelak saja insya'a ghafir lahu, Allah berkehendak Allah ampuni. Makanya banyak-banyak untuk dia berbuat kebaikan, bertobat terus berbuat kebaikan, sehingga dengan kebaikan yang banyak dia lakukan mengganti dan menghapuskan kejelekan-kejelekan yang dia lakukan. Misalkan ini kan saya perbuatan ya, perbuatan itu pada sebuah maksiat, sebuah zina lah. Si tetangga kan pernah dosanya. Si tetangga nggak tahu apa pernah dosanya nggak? Ya kalau dia membiarkan, tidak menasihati, tidak amar ma'ruf, terkena dosa. Maksud terkena dosa ini kalau si tetangga-tetangga ini merasa aman atau masing-masing wae ini, terserah kamu mau begini ini. Tapi kalau tetangga berupaya mengingatkan atau menggerbek istilahnya seperti itu, ya. Atau dia berkata kepada RT-nya atau kepada pemiliknya, jangan dikontrakkan kepada orang sembarangan, seperti ini. Terbebas. Jadi maksud yang terkena dosa ini orang yang tahu dan membiarkan, tidak mantap. Hari-hari itu kurang. Selama dia tidak terjatuh ke dalam syirik, dia tidak kekal di neraka. Kalau ternyata ditimbang nanti kejelekannya ini lebih besar, dia akan dihukum sesuai dengan kadar dosanya. Dan itu semua serta masyiatilah nanti masuk pada kelompok yang ketiga. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Allah berkehendak, Allah adab dia dosanya sesuai dengan kadar dosanya. Kalau lebih besar nanti ketika ditimbang, ternyata kejelekannya lebih besar, maka dia dihukum sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu dimasukkan ke dalam jannah. Selama tadi muwahhid, tidak terjatuh ke dalam syirik. Jadi masuknya kepada kelompok yang tertentu. Yang antum ketahui dari hadis TikTok maksudnya, sering berulang-ulang. Ke dalam Al-Sadin, Al-Majid, tokoh ini hadis yang menunjukkan dia seorang yang bermaksiat, tetapi karena ada satu amalan yang mengalahkan kemaksiatannya, maka dia diampuni. Jangan sampai kita punya pemikiran umumnya, gak apa-apa maksiat dosa, yang penting kita sholat, yang penting wahid, jangan. Ini sesuai manusia bertingkat-tingkat derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla.